Mitra Bisnis, kemarin Quick Kiangi telah memaparkan pandangannya terkait tajuk tulisan dalam web quickkiangi.com yang berjudul Sistem Ekonomi Politik untuk Mensejahterakan Bangsa Hanya Sebuah Ilusi. Menurutnya, persepsi tiga ekonom nasional yang menjadikan Pancasila sebagai sistem ekonomi tidak tepat. Namun, esensi dari sila-sila dalam Pancasila, khususnya yang menggariskan terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memang bisa diimplementasikan melalui mekanisme koperasi. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas tajuk tulisan itu segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah mengulas koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum yang memang ideal bagi bangsa Indonesia, khususnya di saat bangsa ini belum memiliki modal kuat. Benar seperti itu ya Pak? Iya, itu benar kan. Nah, tapi kenyataannya kan tidak berkembang. Karena rakyatnya nggak ngerti, nggak ngertinya nggak mau ngerti apa, nggak ngerti betulan gitu. Jadi, ini soal koperasi yang kaitannya, katanya koperasi punya tempat di Pancasila, punya tempat di Undang-Undang Dasar gitu kan. Tapi sebetulnya kan cuma badan hukum gitu loh. Nah, Bung Hatta di dalam Undang-Undang Dasar, atau nggak tahulah yang menurut, pokoknya Undang-Undang Dasar mengatakan bentuk yang paling cocok atau bentuk yang sesuai adalah koperasi. Pada zamannya mungkin benar, tetapi zaman sekarang kan modal sudah ada, modal besar macam-macam itu. Lantas apakah itu berarti sekarang ini model koperasi sudah tidak bisa lagi digunakan? Nah, koperasi juga masih bisa. Rabobank itu sampai menit ini masih koperasi, bank sebesar itu. Nah, apakah yang Bapak maksud model bisnisnya? Bukan model bisnisnya, 100% seperti PT, nggak ada bedanya. Tetapi yang punya itu adalah tertanggung. Yang punya itu adalah, itu asuransinya ya. Jadi yang punya bank itu adalah orang yang naruh tempat di duit di bank itu, di perusahaan-perusahaan itu. Lantas kalau kita kembali pada bahasan kita soal Pancasila, apakah dasar negara kita itu memang tak bisa dipersepsikan sebagai arahan sistem ekonomi nasional untuk mensejahterakan bangsa ke depan, Pak Kwi? Pancasila sama sekali tidak menyentuh dan tidak menjelaskan mekanisme bekerjanya ekonomi itu gimana. Jadi paling banter kita hanya bisa mengatakan Pancasila itu mengandung begitu banyak pikiran dan unsur-unsur yang sangat mendambakan dan kepingin adanya kesejahteraan, keadilan sosial. Itu toh, itu adalah pesan dari founding father, pesan dari Undang-Undang Dasar. Jangan lupa kesejahteraan yang berkeadilan. Gitu aja udah. Demikian Quick Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.